jaluk rena kelawan bengi selamat to kabeh sak kulawargane menyang Jombang mampir singon anak lemah sing najan gak sambang kiri noingon yen ora seneng apa mestine gak koyo gunung-gunung digawe sapa iya nopo Gunung Semeru daerah Malang yen munggah medun iku dalane Bambang Surabaya berupa-rupa pian sapu tangan jatuh di kasar paman nyesara lemah kita bisa lemah sebentar hilang tuh. Terima kasih.